Ayo deh. Spesial buat semuanya. Pasukan goyang tercinta. Warga yang siang ini. Juga PRC selamat siang yang dari Semarang Selatan. Sebelah utara ikutnya. Tak enteni yang kang mas. rangkaian tebang lagu bersama Nur Marsil.